Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Syederalun Berita Sore, edisi hari ini Jumat 29 September 2017 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Kamal. Ketua Baitul Mal Aceh Singkil diberhentikan lantaran mengundurkan diri. Bidan dan dokter PTT terima SK CPNS. BNNRI sosialisasikan anti-narkoba di kalangan jurnalis di Galus. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun Bupati Aceh Singkil Dul Musrid menyampaikan tanggapan terkait pelaporan dirinya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh oleh Kepala Baitul Mal setempat Ahmad Fadli. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Pengaduan tersebut atas dugaan melakukan mal administrasi dalam penggantian Kepala Baitul Mal Aceh Singkil. Dul Musrid menyatakan perlu memberikan klarifikasi agar informasi yang diterima masyarakat berimbang serta tidak dituding berlaku sewenang-wenang. Ia mengatakan pemberhentian Ahmad Fadli dari Kepala Baitul Mal Aceh Singkil sudah sesuai aturan. Secara terpisah, Asisten Bidang Pemerintahan Sedakap Aceh Singkil Muhammad Ihsan mengatakan pemberhentian Ahmad Fadli dari Kepala Baitul Mal lantaran mengajukan surat pengunduran diri pada 12 Juni 2017 lalu. Syederalun SMKN 1 Gandapura Biren memperoleh bantuan peralatan praktek mobil training sekaligus tenaga pembimbing dari Dinas Pendidikan Aceh. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Koordinator lapangan MTU Dinas Pendidikan Aceh Saiful Rizal menyebutkan peralatan praktek diantar dengan satu unit trek tronton ke sekolah dimaksud. Dr. Andes Fadli, Kepala SMK Negeri 1 Gandapura Biren, dalam pertemuan dengan berbagai pihak kemarin mengatakan, peralatan MTU bergerak adalah rangkaian mesin untuk praktek siswa jurusan teknik kendaraan ringan dan teknik sepeda motor mesin tempel, serta peralatan pendukung praktek. Syederalun, dana verifikasi 30.000 unit rumah duafa di 23 kabupaten kota di Aceh yang tercantum pada perubahan APBA 2017 mencapai Rp800 juta. Dari Losukun, Jafarudin melaporkan. DPR Aceh berharap kepada Bapeda Aceh agar benar-benar memanfaatkan dana yang begitu besar tersebut untuk melakukan pendataan, sehingga rumah yang akan dibangun dalam kepemimpinan Gubernur Irwan Yusuf Nova Iriansyah selama 5 tahun ke depan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Ketua DPRA Tengku Muharudin Esos usai menyerahkan bantuan untuk biaya rehab rumah milik Hasan warga desa Arungan, Kecamatan Tanah Jamwaya, Aceh Utara. Menurut Ketua DPRA, sebelum memulai pendataan tersebut, Bapeda juga harus membangun komunikasi dengan pemerintah, kabupaten kota, LSM, dan juga semua pihak lain, tujuannya agar data yang diperoleh tersebut benar-benar valid dan tidak tumpang tindih. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, sebanyak 146 bidan dan dokter pegawai tidak tetap di Aceh Barat dijadwalkan Senin depan akan menerima SK pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil. Dari Melabuh, Ridwan melaporkan. Sebelumnya, bidan dan dokter yang lulus tes Kementerian Kesehatan RI sempat dipertanyakan kepastian menjadi CPNS karena belum keluarnya NIP dari Badan Kepegawaian Negara. Sementara penyerahan SK terhadap bidan dan dokter akan dilakukan Bupati Hati Alaidin Syah pada apel Senin pagi di kantor Bupati. Kadis Kesehatan Aceh Barat Dr. Zafril Lutfi membenarkan bahwa NIP dan SK terhadap bidan dan dokter PTT sudah keluar. Ia berharap kepada bidan dan dokter yang sudah menjadi CPNS untuk lebih aktif lagi mengabdi kepada masyarakat. Sedaralun, pasca sebulan lebih Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Pidie mengeluarkan imbauan pelarangan tambang di Gempang Pidie, belum ada satu tindakan tegas yang dilakukan. Dari Sigli, Nurni Hayati melaporkan. Bupati Pidie Roni Ahmad menyebutkan pelarangan tambang emas di Gempang bukan dihentikan tapi ditertibkan. Tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat terhindar dari risiko musibah. Di sisi lain, Bupati Pidie Roni Ahmad menguraikan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan tersebut telah menimbulkan dampak lingkungan di kawasan pegunungan Kecamatan Gempang. Imbauan yang telah disepakati Forkopimda Kabupaten itu juga berdasarkan arahan dan instruksi Gubernur Aceh, yakni agar Pemkab setempat segera melakukan upaya dan penyelamatan lingkungan di kawasan pegunungan Gempang. Sedaralun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh kembali menyidang kasus dugaan korupsi dana ganti penayah tanah untuk kampus Universitas Teku Umar Melabu. Dari Melabu, Rizwan melaporkan. Sidang dengan agenda pembacaan eksepsi terdakwa Khairi Sami, 50 tahun mantan PPTK, menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Barat batal demi hukum dan tidak dapat diterima. Pengacara hukum terdakwa mengungkapkan dakwaan JPU tidak dapat diterima, sebab pada saat pemeriksaan tingkat penyidikan tidak didampingi penasehat hukum. Setelah pembacaan nota eksepsi terdakwa, hakim kembali menunda sidang hingga 4 Oktober mendatang dengan agenda jawaban JPU atas eksepsi dari pihak terdakwa. Sementara itu, setelah sidang terdakwa kembali digiring Jaksa ke Lembaga Pemasyarakatan Kaju Banda Aceh. Sedaralun, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Deputi Bidang Pencegahan Narkotika mensosialisasikan anti-narkoba untuk kalangan jurnalis di Kabupaten Gayo Lues. Dari Gayo Lues, Rasidan melaporkan. Kegiatan itu dihadiri oleh Direktur Bidang Pencegahan Narkoba BNNRI, Brigjen Pol Supriyatno, dan Dim 0113 Galus, Letkol Infantri M. Faisal NSD, Kepala BNNK Galus Dr. Andes Samsul Bahri, dan puluhan para wartawan media cetak dan online, serta LSM. Direktur Bidang Pencegahan Narkoba BNNRI, Brigjen Pol Supriyatno, mengatakan, menyongsong program pelaksanaan alternatif development menuju Aceh bersih narkoba yang dicanangkan untuk mengubah pemahaman masyarakat Aceh secara umum, Galus khususnya, agar masyarakat tidak lagi menanam ganja, namun beralih menanam tanaman yang lebih produktif secara ekonomis. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Jumat 29 September 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.